kasukut salamah supaya menang itu selamat. Rasa ngambil apa sikap. Apa guyu orang ayat susah, apa susah orang ayat bunga wis menang ae wis. Dadi kula cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa maca salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang mung NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah. Kok paling ketua KBI bilang, "Yo maca tapi ra banter." Sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kula nate teng gurine pas iku yo ra krungu wae padahal nganggo mic. Mulane kula tapi sudes nanti diundang teng Surabaya maca bismillah. Ya sudes yang terkenal teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia ya takut juga ditanya. Lima ada takro bismillahirrahmanirrahim jare. Khaufan minal fitnah jare. Aku wedi fitnah. Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh. Wong wis kaget wis siap-siap tanpa bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget do. Kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Kelem napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya enggak pernah mengatakan tuh mazhab Wahabi yang baca bismillah mazhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim tuh di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, enggak kunut mazhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah kunut NU ora kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai wong alim ra roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU ora ono kang ngono yo ora ono. Kok acuh sakniki acuh. Pi kula nu mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Jong sholat itu khulfa Abi Bakrin wa sholat itu khulfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajaruna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar. Memang di bawahnya itu falam asma. Saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajaruna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fath. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko kata Imam Syafi'i ya baca saja bismillah orang modal wae orang bayar kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napike Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama enggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi mushaf, ya. Mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau enggak khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Lego hebatnya pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah dene tunduk mek riwayat. Sepiye-piye bismillah itu istilah pangeran itu walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ning ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah nak surem, surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa?

Tidak bisa melihat. Oh ya tidak sah. Berarti enak dia jadi orang yang tidak pernah maksiat. Karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kaca motonan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Ya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan enggak dosa, berarti kalau dia jual beli juga enggak sah. Berarti kalau makan haram jual belinya enggak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah, pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Wah, terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muazin? Lo siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo Bilal ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine kang radio disetel adzan iku sunatan jawab to ora. Wong kalau muadzine mau rekaman adzan. Lho ora tau mikir to. Yo ana kiai kados teng daerah Sarang biasa wonten adzan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya kan 1 kilo ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, kapan saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal enggak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lah ulama mikir nganti nek ngono ora pusing. Ngono wis mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko, waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek ora laris nyalahno jare dungane ra mati. Nek laris jare perkara nekne telaten buka, aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Ngene iku misale udan jare musim.